Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan kemarin bahwasanya laki atau aneh ya. Kemarin kan aneh ya. Kalau an itu fiilnya, kalau an syaratnya isimnya harus apa, Bamir? Asyaan. Yang kedua harus dibuang. Gitu ya, Pak ya? Itu ditulis. Ada syarat mahal ittifaq. Ada syarat mahalul ittifaq. Ada syarat mahalul ittifaq. Ayat ittifaq para ulama. Isimnya an itu dhamir. Isimnya an itu dhamir. Ini mahal ittifaq. Terus lanjutannya. Wajib fi khabar ya ayakuna jumlah. Khabarnya itu harus jumlah. Khabarnya harus jumlah. Hada ala qawli jumhur. Hada ala qawli al jumhur. Al-jumhur mensyaratkan apa? Khabarnya itu harus jumlah. Tidak boleh apa? Mufrad. Hada ala qawli jumhur. Wanakola sahibul kawakib. Wanakola sahibul kawakib. Ansibawai. Ala adami istirati al-khabari jumlah. Ala adami istirati al-khabari jumlatan. Wastadala sibawai biqaulihi ta'ala wa nadainahu an ya Ibrahim. An ya Ibrahim. Qala. Khabaru an laisa bil jumlah. Wa huwa ya Ibrahim. Usuhab qawlu jumhur. Ammal ayah faraisat an mukhaffafa min as-sakila. Wa innama an mufassira. Titik. Serangan sekarang. Di sini khabarnya wajib berbentuk jumlah. Khabarnya an wajib berbentuk jumlah. Khabarnya an wajib berbentuk jumlah. Tapi ini menurut pendapat jumhur para ulama. Jumhur para ulama berpendapat bahwasanya khabarnya an itu harus jumlah. Jelas? Tapi si Bawai rahimahullahu taala mensyaratkan enggak harus jumlah, kata si Bawai. Khabarnya boleh jumlah, boleh enggak jumlah. Dari siapa ini? Si Bawai. Alasan si Bawai yang menyatakan tidak wajib jumlah itu apa? Alasannya adalah qaulullah taala apa ini? Wa nadainahu an ya Ibrahim. Apa kata si boy? Alnya apa? Mukhaffafa minan tsaqila. Aina khabarnya? Ya Ibrahim. Mana isimnya? Mana isimnya? Mahdzuf. Ya kan? Berupa dhamir asy'an. Anhu ya Ibrahim. Ya Ibrahim, inna bi'khwarana barakallahu fiik. Bukanlah jumlah kan? Nah, tapi dibantah. Di sini keliru. An di sini bukan mukhaffafa minat tsaqila. Tapi apa? An mufassira. An mufassira. Bukan an mukhaffafa minat tsaqila. Itu yang benar apa? Yang benar an mukhaffafa minat tsaqila, khabarnya itu harus jumlah. Tidak boleh mufrad, tidak boleh yang lain, harus jumlah. Jelas? Ini jelas, ini salawat. Jelas. Lanjut, kalau jelas. Terusnya, kemarin jelaskan, kalau fiilnya itu mutasarrif, wajib apa? Yang dia enggak doa, wajib dipisah dengan apa? Empat? Empat tasam kan apa itu pertama? Qad, sama apa lagi? Sin, harfu tangfis, kemudian harfu nafi dan lau. Ya kayak apa? Khabarnya, khabarnya itu kalau dia berbentuk jumlah, tapi dia itu dari fi'il yang mutasarrif dan tidak bimakna doa, ingat-ingat tidak bimakna doa, maka bagaimana ya, Pak? Maka dia harus apa? Ada fasalnya, ya kan? Ingat, fasalnya apa? Qad, harfu tangfis, kemudian apa? Lau sama harfu nafi. Ingat. Tamsuri. Beritahu teman-teman yang ngaji jenak aja. Jam setengah jam lah, setengah jam lebih. Saya lebih ingat. Saya harus siap-siap. Tunggu. Nanti nunggu lagi. Nah. Jelasin salamannya, jelas ini. Paham ini saya? Ah, faedahnya apa? Kalau dipisah itu faedahnya apa? Tulis. Faedatu hadzal fasl li amraini. Faedatu hadzal fasl li amraini. Faedatu hadzal fasl li amraini. Satu. Ayyakuna iwadan amma ayyakuna iwadan amma faqadathu. Wadhalika annahum khaffafuha wa hadhafu ismaha. Dua. Makhafatan iltibas bi an masdariyah. Baik, perhatikan. Faedah daripada wajib di fasl. Ingat, annya, khabarnya sama an. Khabarnya sama an. Kabar ini ketika khabarnya apa? Mutasarrif. Kenapa lagi? Bukan doa. Wajib dipisah dengan apa kemarin? Talis. Qad. Terus. Harfu nafi. Terus. Hah? Lau. Terus. Tangfis. Ah. Faedahnya ada dua. Ini faedahnya ada dua. Faedahnya, fasal ini mengganti apa yang sudah hilang. Mana yang hilang? Mana yang hilang? Satu, yang asalnya tasdid ditakfif. Yang kedua apa? membuang isimnya kan dibuang isimnya, diganti sebagai pengganti. Jadi fasal ini itu iwadat mengganti amma faqadathu dari apa-apa yang luput, dari apa-apa yang sudah hilang. Mana kayak yang hilang itu mana? Yaitu tasdidnya hilang, isimnya hilang kan, diganti dengan fasal ini. Ngerti gak kan? Paham ini? Yang kedua, faedah yang kedua, untuk menjaga adanya iltibas, adanya kesamaran baina an masdariyah dengan apa? An mukhaffafa min ats-tsaqilah. Dijaga iltibas supaya tidak samar antara an masdariyah dengan apa? Mukhaffafa min ats-tsaqilah. Jelas ini dua faedah muhimun jiddan. Kenapa di sini wajib adanya fasal? Kenapa di sini wajib adanya fasal baina apa? Baina isim baina apa? An mukhaffafa min ats-tsaqilah dengan khabarnya. Kenapa itu? Abu Jabir satu. Soalnya dia apa? Soalnya dia apa? Faedahnya apa? Di fasal itu faedahnya apa? Mengganti dari mana yang hilang itu? Isimnya dan juga tasdidnya yang kedua. Dengan apa? Dengan an masdariyah. Nah, lanjut. قال المصنف رحمه الله ثاني غان واما كان فتأمل ويكل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلام او بقط. Kesimpulannya dititeni. Kesimpulannya sekarang dititeni. Berarti kan kesimpulannya sekarang pembahasan apa? Ka'anna. Ka'anna min apa? Min akhwati inna. Ingat, ka'anna min akhwati inna. Sekarang ka'anna di sini itu dimukhaffafkan menjadi apa? Ka'an. Menjadi ka'an. Lah segini, apa berarti kan? Kalau seperti itu, ka'an itu tetap beramal. Tetap beramal ya, tetap beramal. Tapi berarti kan isimnya itu sedikit sekali disebutkan. Ayat kebanyakan dibuang. Tapi kalau disebutkan isimnya ditambahkan itu sedikit. Itu intinya sekarang. Itu pokok pembahasan sekarang. Ka'anna menjadi ka'an. Apakah beramal atau enggak beramal? Kalau beramal syaratnya apa? Nah. Idza khuffifat ka'anna. Baik. Idza khuffifat ka'anna wajib i'malu, wajib diamalkan. Jadi kalau ka'anna khuffifat diringankan, maka wajib beramal. Wajibnya beramal ini huwa qaulul jumhur. Tulis wajib i'maluha, wajib beramal ini huwa qaulul jumhur. Huwa qaulul jumhur. Istishaban lil asl wa hamlan laha. Istishaban lil asl. wa hamlan laha. Khilafan li Zamakhsyari wa Ibn Hajib. Khilafan li Zamakhsyari wa Ibn Hajib. Unzur Al-Faqi juz 2 halaman 24. Unzur Al-Faqi juz 2 halaman 24. Ibn Hajib. Nah sekarang, jumhur berpendapat wajib beramal. Ingat, ka'anna ketika ditakfir, diringankan, dihilangkan tasdidnya, tetap wajib beramal. Jelas? Wajib beramal. Kama yajibu i'malu an, sebagaimana wajibnya beramalnya an. Atau punya apa? An apa am? An, sebagaimana wajibnya beramalnya an. Terus ini wajib beramal. Jelas soalnya pak, jelas ini, jelas wajib beramal ya. Ya. Walakin zikru ismiha aktar min zikri ismi an. Akan tetapi zikru ismiha menyebutkan isimnya ka'anna itu akhtar lebih banyak daripada menyebutkan isimnya an. Artinya disebutkan isimnya ka'anna itu lebih banyak daripada isimnya an. Sama-sama beramal. Ka'anna juga beramal, anna juga beramal. Ka'an juga beramal, an juga beramal. Cuma bedanya apa? Penyebutan. Isim apa penyebutan ya kawan? Isimnya apa? Ka'anna lebih banyak disebutkan daripada isimnya siapa? Isimnya an. Paham ini kira-kira? Paham Salis? Teman, apa bedanya Salis? Iya. Iya tapi jangan main-main pukul lagi, nanti saya ciri mana? Kecil, ayo. Walayal zam ayaku nadhamir itu mas sayangnya sekarang tidak mengharuskan dhamirnya, tidak mengharuskan dia dhamir. Jadi isimnya kaan bisa dhamir, bisa tidak. Bisa dhamir dan bisa tidak. Bisa dhamir dan bisa tidak. Jelas? Jelas? Kalau dhamir an apa? Kalau isimnya an apa? Wajib dong? Dhamir. Baik? Kalau ini enggak. Kalau syair berkata syair, wa yawman tuwafina biwajhin mukassamin ka'an babyatin. Apa itu katanya? Tendapatan? Tintuntan. Ana punya ini bisa dibaca tiga ini. Ka'azab yatin tuntan ta'atu ila warithi salam. Kita ini bab yatin ini masya Allah orangnya slow bisa tiga bacaan. Atau punya berapa tiga ya? Dua tok. Wah, keliru ente. Masih kurang kan keliru. Lebih atau punya berapa? Satu tok. Mari lebih ada lagi kan ya. Ditulis, tulis. Ruwiya birraf'i wan nasbi wal jarri. Ruwiya birraf'i wan nasbi wal jarri. Asal ruwiya diriwayatkan bisa rafa, babiatun, bisa jar, babiatin, bisa tan, ada yang lain tun. Sukun enggak ada? Ke ana ya. Tambah ana dhewe berarti batil lah ngono. Am amma rafa, ala anna isma kana maqduf, wadabiyatun khobaruha, wat takdir ka'an ha dabiyatun. Kalau itu dibaca apa? Dibaca apa, Evan? Dibaca rofa. Kalau dibaca ka'an dabiyatun, dabiyatun rabi apa? Khobari ka'an. Mana itu ini? Dibuat takdir ya Allah. Ka'an ha dhabiyatun. Terus ngantuk itu jam segini dah. Terlalu kenyang mungkin ya. Nah, duduk dulu yang ngantuk. Salam. Ntar lagi. Tumbang sudah. Sudah, harus salahan. Ingat. Murad. Amran. Amran. Diran. Diwaca dhabiyatun. Amran. Kabar isim ini dibuang. Takdiri. Ka'an hadhabiyatun. Afum insyaallah. Lanjut. Kes pening tak kena. Cuba ikini, Amran. Amran pening sudah ini. Bikin ininya. Enggak. Tadi sakit. Hah? Wah, belum paramit ini. Tahu risalah. Gak banyak mikir ya, sampai aja ya, Amran ya. Nanti datang, insyaAllah. Terusnya, aman nasbu. Aman nasbu. Ala anna dhabiyah ismu kana. Sudah. Wa khabaru maqdhuf. Khabaru maqdhuf. Ismu ka'an. Oh, ismu ka'an. Ismu ka'an. Wa khabaru maqdhuf. Salah, setelah ini saya punya pelajaran wajib. Belum persiapan apa? Untuk duhur. Mana tidurnya? Hei. Sudah, kalau insya Allah. Hei, insya Allah. Waqad da'u ba'duhum. Kaan babiatan apa itu mu? Ini mu dalam wakadaro ba'duhum. Kaan babiatan hadhil mar'ah. Apa ni dengan dari apa saja tidak? Walau min babit tashbih al makhluq. At-tashbih al-maqlub. At-tashbih al-maqlub. Wa qaddarahu ba'duhum ka'al-dabiyatan makanuha. Amal jar annaka harfu jarrin wa an zaidah, wa an zaidah. Ditanya kan, ditanya diperhatikan. Kita baca dulu, dibaca riwayat jar. Apa itu jar? Lihat. Ka'an dob yatin. Kalau dibaca jar, kafin apa? Kaf harfu jar, ya. Terus an apa ini? An za'idah. Dob yatin, mas. Tuh. Yes. Kalau dibaca ka'an dob yatun, gampang ya. Khobari isimi mahdhuf. Dibalik sekarang. Ka'an dhabyatan. Betul ya. Ka'an dhabyatan. Maka dhabyatan irob ya wong. Isimi ka'an. Ini khobari mahdhuf. Lah khobari mahdhuf ada dua model, dua takdir. Ada yang mengatakan hadhihi al-mar'ah. Jelas? Ka'an dhabyatan hadhil mar'ah. Seakan-akan dhabyah ini ada. Atau dhabyah apa itu dhabyah? Apa dhabyah? Atau jerapah? Apa jerapah? Apa jerapah? Atau jerapah? Rusa. Rusa itu jerapah lain. Hah? Apa? Gimana rusa? Saya enggak tahu rusa, saya enggak tahu jerapah. Anak-anak, yo jujur saja kan, nggak tahu rusa yang gimana. Oke, intinya itu biang lewat, buah artinya. Taman terang no arti rusa yang nggak paham, dia nggak ngerti wujudnya. Jadi kan sekarang di situ sekarang balago, jadi kan balago dulu. Namanya ada tasbih makhluk. Jadi kan emang tasbih makhluk, contohnya, Syafi'i itu seperti bulan. Syafi'i seperti bulan. Seakan-akan Syafi'i adalah bulan. Syafi'i apa ini? Musab. Namanya apa? Musabbih. Dan mana bulannya? Musabbih. Jelas? Kita ini. Pokoknya awalnya kan kita kan ingin menyerupakan Syafi'i dengan bulan. Lah Syafi'i ini jenenge musabbih. Bulan dan musyabbabi. Tapi kalau dibalik, bentuknya dibalik. Seakan-akan bulan seperti sanur Syafi'i. Ini jenis tasbih makhluk terbalik. Ngerti? Ini jenis terbalik. Seharusnya Syafi'i itu seperti bulan. Ini enggak bulan seperti Syafi'i. Begitu juga ini. Kalau kita katakan ka'an dhabyatan, seakan-akan jerapah itu koyok ini wanita. Kebalik, harusnya apa? Wanita koyok jerapah. Wanita koyok jerapah berarti, elek apa? Ayo gak ngerti saya, Wan. Karena gak ngerti jerapah. Elek apa api? Oh, tinggi sekali dia. Oh, berarti tinggi kali gitu ya. Hah? Jantung kayak apa? Ini namanya tasbih makhluk. Jelas? Terbalik tasbihnya. Yang kedua, sedangkan ka'anna dhabyatan seakan-akan jerapah itu makana menempati kedudukan wanita ini gampang ada iskal. Ini enggak ada tasbih sudah. Wis. Nah, anfan. Jelas Allah. Jadi bisa dibaca jar, nasab dan fathah. Dijelaskan lebih lanjut insyaallah. Yurwa binasbidh-dhabyah. Diriwayatkan dengan menasab dhabyah. Berarti ka'an dhabyatan. Ala annaha al-ismu. Iku isim irafim. Wal jumlatu ba'da. Sifat. Taktu. Iki irafim apa sih? Sifat. Irafim sifat. Bukan taktu itu irafim khobar keliru. Ya. Taktu di sini irafimnya sifat. Wal khobaru mahdhuf, khobarnya dibuang. Mana itu? Ai ka'an tabiatan atiatan hadil mar'ah. Atiat apa sifatnya? Taktu. Ya kan? Seakan-akan jerapah yang suka memberi ini adalah ini wanita. Jerapah itu tinggi. Tinggi mungkin suka ngasih gak pada? Jerapah itu suka ngasih atau pelit ya? Gak tahu ya. Tinggalnya doang. Tapi orangnya enjoy enggak? Enjoy enggak? Enjoy itu apa? Lama dengan orang enggak? Oh gitu saya. Nah ini seakan-akan jerapah yang memberi ini. Berarti jerapah pas ngasih lah ya kan ya. Ngasih ini gitu. Seakan-akan jerapah yang ngasih ini. Aku nerjemahkan jerapah tapi jerapah iya. Seakan-akan jerapah yang ngasih ini adalah ini wanita. Ini loh. Zabiatan isi mekaan apa? Khobari apa? Nah, seakan-akan masuk menyerupakan jerapah dengan kan gak pantas. Seharusnya apa? Wanita iku ya jerapah. Fayakunu min aksib tasbih. Ini namanya tasbih maklub. Kebalikan tasbih. Bahasa nih, aksib tasbih sama dengan tasbih maklub. Tasbih yang terbalik. Ngerti gak, Fan? Ngerti gak, sini? Jadi bukannya kalau ada kata hakikatut tasbih, yaitu wanita ini menyerupai jerapah. Bukan jerapah menyerupai apa? Si wanita itu. Naam, Fan. Baik, ditulis inda qali aksu tasbih wa huwa dzikrul musyabbah bihi qabla al musyabbah wa huwa dzikru al musyabbah bihi qabla al musyabbih dzikrul musyabbah bihi qabla al musyabbih menyebutkan yang diserupakan sebelum yang menyerupakan. Jelas? Jelas. Wes, Pak Mansor. Mana musyabbih itu? Sekarang. Rabiatan. Mana musyabbih? Salis. Hah? Hadil mar'ah. Baik. Ini takdirnya. Atau takdirnya khobar. Kaan makanaha zabiatan. Berarti kaan makanaha. Tak kenal kan? Apa yang harus makan? Khobarnya apa? Khobarnya apa? Kaan. Karena apa? Wabara. Seakan-akan makanah kedudukan apa? Wanita adalah zabiat. Didahulukan makanah. Iki apa namanya? Hakikotas. Tasbih. Soalnya apa? Menyebutkan asmakan wanita dulu baru musabbi. Enggak. Menyebutkan ada musabbi makana. Ayat kembali ke mana? Kemana kan? Seakan-akan kedudukan ini wanita zobia. Bahasa arti ini zobia itu sekedudukan dengan ini. Tapi kan secara maknanya, secara tulisannya musabbi bahwa mar'ah didahulukan daripada musabbi. Ngerti enggak? Ngerti enggak, Evan? Ngerti enggak ini kira-kira? Ulangi lagi. Mujabir, Pak Mujabir. Senyumannya kok pengen ngulangi lagi ini. Mana Mujabir? Semuanya enggak paham Mujabir. Paham? Temenan? Tadi kok berat sekali mau ngomong enggak paham tadi itu. Wes. Wes, Imran. Kurang atau udah? Sudah. Wa yurwa bi raf'iha dan diriwayatkan dengan dibaca rafa. Ala hasil isim isimi dibuang. Arti ni ka'anha dzabiyatun. Ka'anha dzabiyatun. Jelas. Wa idza kana al khabaru mufradan apabila khabari kumau mufrad au jumlatan ismiyatan atau jumlah ismiyah, khobari mufrad atau jumlah ismiyah, lam yahtaj li fasirin, enggak butuh fasal, enggak butuh pemisah. Ingat ini, kalau khobari mau mufrad, kalau jumlah ismiyah enggak butuh fasal. Itu ini fal mufrad ka kaulihi ka andabiyatun, khobari dobiyatun mufrad enggak butuh fasal, antara ka'an karo khobar enggak butuh fasal. Jelas? Jelas ya kawan? Jelas. Kira sudah 36. Fi riwayati man rafa'a, menurut riwayat orang yang merofakan. Wal jumlah al ismiyah, jumlah ismiyah contoh ini, ka'an sadiyahu hukoni. Mana isimnya ka'an? Mahzur. Mana khabarnya? Sadiyahu hukon. Khabarnya jumlah apa? Ismiyah. Soalnya apa? Sadiyahu mubtada hukohu khabar. Ini jumlah khabari ka'an. Ngerti gak ya kawan? Ngerti? Jadi aslinya apa? Ka'an. Apa takdiri ya? Takdiri apa ya kawan? Ini khabari. Jelasnya takdiri. Takdiri apa ini? Baik. Naam. Hal ka'annahuma atau gampang. Ka'annahuma atau ka'anna. Gampang lah. Seakan-akan dia itu, ngono lho ya. Seakan-akan dia itu sadiyau hukoni. Dua apa? Buah dada sing hukoni. Salis ketawa lho. Salis. Ngono saja. Intinya apa? Sadiyau terusno lah sawangane. Salis iki. Sadiyau mubtada hukoni mubtar. Nah, jumlah itu apa? Khobari ka'an. Nyaut biasanya kata sudah parah gila. Nur. Wa ingkana fi'lan. Tuh. Jikalau khobari ku mau berupa fi'il. Jumlah fi'liya. Khobari apa? Ka'an berbentuk fi'liya. Wajib ayub sholat, wajib dipisah. Kalau khobarik mau fi'il, wajib dipisah. Lain kalau khobar isim, kalau khobar apa? Mufrad atau jumlah ismiyah. Tapi kalau khobar mau fi'liyah, wajib ayub sholat minha, wajib dipisah. Pisah kan apa? Bilam au kot, dengan lam atau kot, lain dengan an. Kalau an pisahnya apa? An papat, sin, saufa, harfu tanfis, lam, harfu nafi, lau sama apa? Qad, ya. Ya. Nah, ini hanya dua, lam sama qad. Fal awal ain awal, fasalnya lam. Ka qawlihi ta'ala, ka'allam taghna bil amsa. Aina huna, ka'an, sifka'an. Isimi dibuang. Baik, aina khobari, taghna fi'il. Makanya ono pemisah. Supaya antara ka'an sama takna. Baik, tulis. Wa fa'idatul fasl. Wa fa'idatul fasl li tafriq baina ka'an al-mukhaffafa. Ka'an al-mukhaffafa. Wa'kan wa'ka'an. Harful jar wa'an masdariyah. Ka'an al-mukhaffafa. Wa'ka'an harful jar wa'an al-masdariyah. Ungdur as-subban. Apa maksudnya, Wan? Maksudnya, wajib ada fasal. Wajib ada pemisah. Faedah untuk membedakan iki ka'an mukhaffafa sama ka'an kaf apa? Huruf jar an apa? An masdariyah. Ngono lho, ngerti gak, Fan? Itu beda nih. Soalnya ada pemisah dengan lam atau dengan qad, itu pasti apa? Mukhaffafah minas tsaqilah. Ngerti enggak, kawan? Ngerti? Nah, kalau enggak ada kaidah pemisah bagaimana nantinya? Enggak bisa bedakan ini apakah kaf, harfu jar, wa'an, masdariyah atau apa. Makanya wajib dikai pemisah untuk membedakan ini. Ngerti? Ngerti enggak, kawan? Faedai wakai pol, cuma antum apal dimurojaai atau enggak dimurojaai. Yang salah sama gurunya apa? Awaman dewek yang salah aja. Asli kalau anak tuntut, yang tak tuntut ente. Halo. Nah, amin kawan, tapi ya masya Allah. Anak ini enggak sekena entar lah, mudah-mudahan lah ya. Bisa ya. Baik. Wa qala sa'ir ka'an lam yakun. Hanya mana? Ka'an lam yakun. Mana khabarnya kan? Yakun fi'il kan? Ah, ada enggak masalah apa-apanya? Berupa apa? Lam, berupa lam. Wis ngerti ini insyaallah? Wis. Kalau ada kata enggak ada lam, itu dari tiba. Iki kaf harfu jar an masdariyah atau bagaimana begitu? Naam. Wacana yang kedua, fasalnya apa berupa? Qad, berupa qad. Asifat tarhulu ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina waka'an qad. Qad apa ini? Qad apa ini? Qadi. Orang khobar jadi ngilang khobari, terputus. Khobar terputus. Ai waka'an qad zalat, zalati. Fakhudhi fal fi'il, fi'ilnya dibuang sebagai khobar. Ada enggak pastinya? Ada pastinya, apa namanya? Qad. Jelas? Jelas insyaallah. Saya sampai di sini. Subhanakallahumma hamdik, sadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo ngaji sampai 11:30.